pulang. Tahukah kamu, ku dekap kamu saat kamu berdiri. Tahukah kamu, ya cuma kamu pemilik hatiku. Tahukah kamu, hatiku ini adalah hatimu. Tahukah kamu, di setiap tidur kukagumi wajahmu. Nanti kau kan tahu, nanti kau dengar bahwa aku begitu. Kamu benar.